Mitra Bisnis, sebuah forum dialog di media elektronik nasional beberapa hari lalu sempat membahas peluang bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu macan di kawasan Asia. Meski demikian, banyak narasumber dalam dialog tersebut yang mengaku pesimis atas peluang Indonesia menjadi macan Asia, lantaran kita tertinggal jauh di bidang pembiayaan, logistik, akses pasar, hingga infrastruktur pendukung. Dan untuk membahas segala ketertinggalan Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat peluang Indonesia untuk menjadi salah satu macan di Asia? Begini, ini kita itu inward looking ya. Jadi bilang bahwa kita kampion demokrasi, kata siapa? Bilang kita macan Asia, kata siapa? Karena kita nggak pernah lihat dari luar gitu. Kita bilang kita macan, padahal dari luar ini kucing. Ini betul sekali, kenapa gitu. Saya kan termasuk sering lah nonton dari luar ini. Saya baru pulang dari Jepang juga melihat. Itu sama seperti Amerika ketika jadi adik kuasa. Dia bentuk seluruh dunia itu menurut apa yang dia mau. Ketika dunia berubah, mereka nggak berubah. Jadi diambillah itu orang oleh China. Nah, kalau ngomong macan, Asia ya China. Habis itu India gitu. Jepang pun sudah ketinggalan sekarang gitu. Kalau kita lihat, kenapa? Ukurannya sederhana saja deh. Coba kita ke negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, bahkan sampai di Jepang. Cari made in USA gitu. Made in the Japan gitu. Hampir nggak ada. Semua made in China, made in Vietnam gitu. Semua baju-baju, garment segala macam itu made in Vietnam, made in Myanmar gitu. Dulu banyak made in Bangladesh, tapi belakangan ini saya nggak lihat lagi ada di pasar banyak gitu ya. Nah, kalau kita ngomong agriculture, kita ngomong produk pertanian, di seluruh pasar Asia di dunia ini, saya hanya melihat 1-2 produk Indonesia bisa masuk gitu. Yang lain itu diambil, bahkan negara yang sudah advance sekalipun seperti Taiwan itu masuk kita pasar Asia untuk makanannya. Yang disebut Asia market itu biasanya makanan gitu. Nah, itu adalah gejala permukaan dari sebuah gunung es yang tentang kemajuan Asia ini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.